Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Pada hari ini kita telah masuk ayat ke-24 dari surat Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakad alimnal mustaqdimina minkum walakad alimnal mustakhirin. Sungguh, kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada kamu sekalian, dan sungguh kami mengetahui pula orang-orang yang kemudian datang darimu. Ayat 24 ini menjelaskan kepada kita keterkaitannya dengan ayat 23 yang lalu, bahwa Allah sungguh-sungguh menghidupkan dan mematikan dan mewariskan kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya ini adalah kita. Kita adalah generasi yang hidup pada saat ini, setelah sebelumnya telah hidup manusia terdahulu, dan akan hidup pula manusia setelah kita wafat. Kita berada di antara mustaqdimin dan mustakhirin, yang telah lalu dan yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 24 ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kisah kehidupan akan terus berulang. Akan ada manusia yang hidup dan akan ada manusia yang mati. Yang mati mewariskan apa yang telah dititipkan kepadanya dari generasi sebelumnya untuk generasi yang akan datang. Dan generasi yang hidup pada saat ini akan juga mewariskan kepada generasi yang akan datang. Seterusnya, demikianlah kehidupan akan terus berulang. Dari kehidupan menuju kematian, ada kehidupan baru menuju kematian, dan semuanya saling mewarisi satu dengan yang lain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, semuanya itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang akan kita perbuat, di mana kita lahir dan bagaimana rezeki kita, di mana kita wafat, siapa jodoh kita. Kemudian timbul pertanyaan, kalaulah Allah mengetahui dan kita berbuat atas pengetahuan Allah, untuk apa kita berbuat? Dan kalau gitu apa gunanya surga dan neraka? Kalaulah Allah akhirnya mengetahui bahwa saya akan menjadi penghuni surga dan yang lain akan menjadi penghuni neraka, atau semua menjadi penghuni surga dan sebagian yang lain akan menjadi penghuni neraka. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy mengatakan, pengetahuan Allah bukanlah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan, seorang guru setelah mengajar sekian lama, dia akhirnya sampai pada kesimpulan, si A, murid yang pandai ini dan mendengar pelajaranku akan lulus. Si B, yang malas belajar, sering bolos dan tidak mendengar pelajaran, akan gagal dalam ujian. Ini adalah pengetahuan sang guru. Pengetahuan sang guru tidak bisa menjudgment, menetapkan bahwa si A lulus dan si B gagal. Ujian yang diadakan oleh pihak universitas atau sekolahlah yang menetapkan berdasarkan hasil kerja si A dan si B, sehingga guru tersebut menetapkan si A benar-benar lulus dan si B benar-benar gagal. Itulah perbedaan antara pengetahuan Allah dengan apa yang kita lakukan. Allah mengetahui, tetapi tetap saja manusia yang berbuat, dan apa yang diperbuat manusia akan mengikuti skenario dari Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan pengetahuannya yang absolut. Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita akan mengkaji lebih jauh ayat 24 dari surah Al-Hijr ini. Kami persilakan, Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi, bahwa ada tiga pemahaman yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 24 ini. Walakad alimnal mustaqdimina minkum walakad alimnal mustaakhirin, terutama sekali tentang makna mustaqdimina minkum dan mustaakhirin. Yang pertama adalah tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Jainal, ini untuk menunjukkan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan menepis keraguan orang-orang yang meragukan tentang adanya hari kiamat, adanya kebangkitan, dan meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A'idza mitsna wa kunna turaban wa 'izaman a inna lamab'utsun, apakah mungkin ketika kita sudah menjadi tanah, debu yang tidak tampak lagi, ya, apakah mungkin dibangkitkan? Allah tepis ini, ya, bahwa sebagaimana Allah menciptakan manusia dari tiada, tentunya Allah jauh lebih mudah mengembalikan manusia dari keberadaannya. Yang kedua, bahwa jangan ada orang yang berpikir bisa lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala atau pengetahuan Allah. Ya, mungkin ada orang-orang yang menganggap manusia kan banyak, dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai sampai nanti manusia terakhir, kan tidak mungkin ada satu dua yang lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dia mencoba untuk mendudukkan logikanya. Di sinilah Allah kemudian dengan tegas mengatakan walakad alimnal mustaqdimina minkum walakad alimnal mustaakhirin. Jangan pernah ragu atau coba-coba untuk berpikir yang tidak-tidak, karena kami tahu semuanya, baik kakek-kakek kamu dulu, atuk-atuk kamu, buyut kamu, bahkan juga sampai nanti kepada keturunan kamu yang akan datang jauh setelah kamu. Ya, jadi tidak akan mungkin ada orang yang bisa lolos dari pengumpulan di hari kiamat, atau mungkin terlupa oleh Allah untuk dibangkitkan. Ini adalah pernyataan logika yang sebenarnya sangat sesat dan sangat jauh daripada kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bahwa ayat ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa kalau Allah tahu, ya, segala sesuatu, maka Allah jauh lebih tahu tentang apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, seharusnya ayat ini memberikan motivasi kepada kita untuk cepat-cepat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui. Ketika azan sudah dikumandangkan, cepat-cepatlah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, untuk melaksanakan ibadah. Karena di dalam hati seseorang, di dalam pengetahuan seorang, bahwa dia tahu Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui apa yang dia lakukan. Jadi tidak akan pernah rugi kalau dia cepat-cepat untuk melaksanakan ibadah, menyerahkan diri kepada dirinya kepada Sang Maha Pencipta. Nah, yang ketiga dan yang terakhir adalah makna mustaqdimin bisa diartikan dengan orang yang sukarela berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan jihad. Bahwa ketika perintah untuk jihad diturunkan, maka mereka cepat-cepat melaksanakan jihad kepada Allah. Sedangkan mustaakhirin bisa juga dimaknakan dengan orang yang takut berjuang kepada Allah takut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ketiga makna ini kita bisa menyimpulkan suatu hal, bahwa Allah itu Maha mengetahui, tidak hanya kepada hal-hal yang nyata, tapi hal-hal yang gaib juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'alimul ghaibi lillahi ghaibus samawati wal ard innahu 'alimun bizatis sudur. Allah itu Maha tahu tentang segala yang gaib, bahkan yang ada di dalam hati seseorang. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan akan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bihi 'alima. Kalau kamu menunjukkan sesuatu ataupun menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Satu kisah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada dua orang saling berbisik-bisik, yang satu mengatakan, "Utangmu akan saya bebaskan kalau kamu pergi ke Madinah dan membunuh Muhammad." Akhirnya dia kemudian setuju dan kemudian berangkat ke Madinah. Tetapi ketika sampai di dalam masjid, langsung dipanggil oleh Rasulullah, "Kemarilah wahai fulan, aku mengetahui bahwasanya engkau sudah berencana membunuh aku agar hutangmu dibebaskan." Akhirnya si orang ini kemudian mengatakan, "Benarlah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuanmu berasal dari Sang Maha Tahu, karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang bisik-bisik kami berdua dan rencana kami untuk membunuh dirimu." Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Marilah kita melaksanakan ibadah dengan bersemangat, karena setiap perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Perdana. ayat ke-24 ini dapat kita explore juga bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, sehingga terkadang hati menjadi puncak dari segala amal. Ketika hati menjadi baik, baiklah seluruh anggota tubuh. Ketika hati menjadi busuk, busuklah seluruh anggota tubuh. Maka ada amal yang tidak saja bersifat seremonial, rukun Islam yang 5, yang itu juga wajib dan perlu, tapi sebenarnya Islam juga meminta dan memerintahkan kepada kita untuk menjaga hati, supaya hati ini menjadi bersih dan suci. Bahkan dikisahkan ada seorang sahabat yang masih hidup di masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat yang lain bahwa si fulan termasuk min ahlil jannah, penghuni surga. Terkejutlah semua orang yang hadir, bagaimana si fulan yang sholatnya, yang ibadahnya biasa-biasa saja, yang puasanya juga tidak ada istimewanya, yang tahajudnya juga tidak maksimal, bisa dikatakan sebagai penghuni surga. Ada seorang sahabat yang paling getol puasa, sampai dia puasa setiap hari, sehingga Nabi menegur dia tidak boleh puasa setengah tiap hari, sehingga dia pun puasa, hari ini buka, besok puasa, besok puasa, hari ini buka, yang dikenal dengan puasa Nabi Daud. Juga terheran-heran, kenapa kok bukan saya yang disebutkan Nabi sebagai penghuni surga? Maka orang, tiga orang sahabat mengontrol ke rumahnya, dan dia, mereka enggan bertanya kepada Nabi Muhammad, kenapa kok si fulan yang dipilih contoh teladan dari Nabi Muhammad sebagai penghuni surga. Setelah 3 hari berjalan dan mereka pun menemukan tidak ada keistimewaan, mereka pun pamit pulang. Tapi sebelum pamit pulang, mereka bertanya, wahai si pemilik rumah bertanya, wahai sahabatku, apa yang bisa saya bantu sebelum engkau meninggalkan rumahku? Mereka berkata bahwa engkau telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad sebagai penghuni surga, tapi kami tidak menemukan suatu amal yang istimewa dari apa yang telah kami lakukan. Maka sang pemilik rumah berkata, saya mungkin memiliki amal yang tidak diamalkan oleh antum sekalian. Apa itu? Saya tidak pernah menyimpan dendam dan iri kepada siapapun. Sahabat waktu itu berkata, sahabat yang tiap hari puasa tadi berkata, wah, ini adalah pekerjaan yang berat. Saya mungkin bisa melakukan puasa setiap hari, tapi untuk masalah dendam dan iri, saya pun masih tetap memilikinya. Beruntunglah kita yang masih ditegur oleh Nabi Muhammad untuk dapat menjaga hati. Mudah-mudahan walaupun tidak terkikis habis dendam dan iri terhadap sesama, tetapi kita dapat menguranginya. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Lebih mudah lagi kita untuk menjaga hati, tidak menyimpan iri dan dendam terhadap siapapun, ketika kita yakin bahwa kita akan mati. Dan kalau kita mati pada hari ini, masih adakah iri dan dendam terhadap tetangga dan saudara kita? Tentu saja kita tidak akan mungkin menyimpan iri dan dendam terhadap orang yang mungkin telah melakukan banyak hal menyakitkan hati kita ketika kita berada di sakaratul maut. Inna wa inna lanahnu nuhyi wa numit. Kita yakin bahwa kehidupan kita ini bukan berdasarkan dari kemampuan kita hingga hidup, sehingga harus berlagak sombong, sehingga harus menyimpan dendam dan dengki. Dan kita juga wa numit, akan mati, sehingga ketika mati kita seharusnya tidak menyimpan dosa yang berkarat terhadap orang yang masih hidup untuk dibawa ke akhirat kelak. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kisah kehidupan dan kematian yang berulang dapat menjadikan pelajaran bagi kita. Yang dulu telah mati, kita pun akan mati. Yang akan datang akan hidup, dan sekarang kita hidup. Jadikanlah kehidupan kita yang sekali ini hidup yang bermanfaat dan bermakna, tanpa dendam dan iri di antara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.